Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahdu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senang sekali pagi ini bisa bergabung dengan panjenengan semua di Home Education dan kemudian homeschooling. Kita akan berbagi ilmu dengan panjenengan semua yang mungkin saya rasa sudah cukup banyak pengalaman ini, ayah dan ibu yang luar biasa. Kenapa? Karena saya keliling kemana-mana, kalau sudah ada forum itu yang paling banyak biasanya ibu, sampai ada sekolah ibu yang itu memang semuanya ibu-ibu, dan kemana-mana itu acaranya umum tapi tetap yang hadir itu paling banyak ibu. Jadi kalau kemudian di sini berimbang antara ayah dan ibu, luar biasa. Alhamdulillah sudah mulai banyak kesadaran di masyarakat kita untuk kemudian peduli kepada pendidikan di rumah yang melibatkan potensi ayah dan ibu. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Ketika ayah dan ibu sudah mulai terlibat penuh dalam pola asuh anak-anaknya, maka insya Allah perkembangan anak-anak itu akan menjadi sangat baik sekali. Tadi sudah dijelaskan Ustaz Alvin panjang lebar tentang ayah yang memiliki peran menjadi seorang imam di dalam rumah. Nah, keadaan-keadaan yang seperti ini sebetulnya harus ditingkatkan dan disosialisasikan ke masyarakat kita. Kenapa? Bapak dan Ibu, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi pada anak-anak kita di luar sana, yang itu akar masalahnya adalah di rumah. Dan sekarang yang paling marak itu adalah kejahatan seksual, penyimpangan seksual, yang itu luar biasa. Anak-anak usia-usia SD itu sudah mengalami keadaan-keadaan yang sangat mengerikan. Bahkan keadaan-keadaan seperti ini itu mewabah dengan sangat cepat. Maka ketika ketidakhadiran ayah di rumah ini kemudian terabaikan dan tidak pernah kemudian diperdulikan, nah apa jadinya generasi kita 10 tahun yang akan datang? Maka dari itu, Bapak dan Ibu, saya mencoba untuk kemudian berbagi sedikit dengan panjenengan tentang seperti apa peran ayah dan ibu di dalam rumah itu, yang kemudian nanti sedikit banyak akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Nah, yang paling penting adalah peran ayah. Kenapa? Seperti yang Ustaz Imam tadi, Ustaz Alvin bilang tadi, ayah itu imam. Maka di sini yang menjadi tonggak untuk berjalannya rumah itu adalah ayah. Lantas apa peran yang bisa dilakukan oleh ayah di dalam rumah ketika dia menjadi seorang imam? Ada pepatah yang mengatakan ibu itu adalah madrasah anak. Ya, tapi ada yang lebih penting yang harus kita ingat. Madrasah itu harus punya kepala sekolah. Dan siapa kepala sekolahnya? Tentu ayah. Maka ayah berperan sebagai kepala sekolah di sini, memegang tugas penting untuk mengatur bagaimana jalannya sekolah itu, kemudian membuat visi dan misi apa yang akan dilakukan di sekolah itu, sehingga kemudian sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Dia punya tujuan. Nah, keadaan yang seperti ini itu harus kita bicarakan bersama antara ayah dan ibu. Sehingga ketika ini kita bicarakan, kita komunikasikan, perjalanan ke depannya antara ayah dan ibu serta anak-anak itu enak. Tidak kemudian ayah berjalan ke timur, ibu berjalan ke barat. Kalau ayahnya bilang jangan, kata ibunya, gak apa-apa. Apa yang terjadi? Anak akhirnya akan memiliki dualisme kepribadian yang dia nanti akan mampu memanfaatkan kondisi orang tuanya. Oh, kalau mau minta ini jangan ke ayah, mesti gak dikeki, minta saja ke emak. Nah, ketika ibu kemudian mengizinkan, maka keadaan-keadaan peran ayah yang menjadi seorang pemimpin itu hancur di depan anak. Maka apa yang perlu kita perhatikan kondisi keadaan kita sebagai seorang pemimpin? Yang pertama adalah kita harus melihat peran kita secara utuh ketika kita berada di dalam rumah. Apa yang paling berpengaruh dalam keadaan seorang ayah? Secara psikologis, seperti yang dibilang sama Ustaz Ansum tadi, ayah ini memiliki masa lalu. Nah, masa lalu ayah itu akan berpengaruh sekali terhadap keadaan psikologis pribadinya. Jadi apa yang terjadi pada diri kita, ini adalah bagian dari masa lalu. Itu hasil yang sudah tertanam, kemudian terekam, yang ini nanti akan menghasilkan keadaan-keadaan, apakah itu traumatis atau keadaan-keadaan yang justru membuat kita menjadi stabil. Nah, ketika kembali ke masa lalu, kita harus melihat bagaimana kondisi ayah kita di rumah ketika mendidik kita masih kecil. Ketika panjenengan dididik oleh ayah yang kasar, keras, kemudian otoriter, maka secara psikologi sedikit banyak itu akan berpengaruh pada masa tua kita. Secara otomatis kita pun akan memiliki bakat yang diturunkan oleh ayah. Jadi ayah yang dididik oleh ayah yang tukang pukul, maka dia akan memiliki keadaan yang sama. Dan itu lahir di luar kesadarannya. Kata para ahli, kebanyakan manusia itu hidup di unconsciousnya, hidup di bawah alam sadar. Sehingga yang muncul dari keadaan-keadaan perilaku itu adalah perilaku yang tidak terkontrol. Makanya ketika kemudian anak kita mampu meniru perilaku kita dengan sangat baik, karena perilaku itu muncul dari dalam diri kita berulang-ulang yang itu tidak disadari. Kayak misalnya tadi dicontohkan Ustaz Afid, makan itu naruh buku di depan. Apakah dengan kesadaran hampir bisa dikatakan ini sudah jadi kebiasaan yang di luar kesadaran. Sehingga kalau makan otomatis naruh buku, dan itu dilihat oleh anak, direkam oleh dia, kemudian dia akan mengimitasi perilaku itu. Nah, ketika keadaan ini contoh yang bagus ya, artinya positif lah, masih lihat buku. Coba ketika kemudian keadaan-keadaan perilaku yang muncul itu adalah kata-kata kasar, maaf, misalnya saja misu. Dan ini kadang sering saya perhatikan, ada bapak-bapak yang dia di rumahnya bagus, tapi ketika dia di luar berurusan dengan pekerjaan, dan ketika kondisi stresnya tinggi. Contoh, pernah ada seorang bapak, dia bekerja di rumah itu bengkel dia, yang otomatis kan di situ juga ada anaknya yang terlibat. Nah, ketika sudah kesel berhadapan dengan benda yang ini kok gak benar-benar, kemudian datanglah konsumen yang marah-marah, langsung muncul bab satu dari mulutnya. Dan muncul itu dia tidak sadar, muncul ceplok gitu. Padahal dia paling marah ketika anaknya ini mengeluarkan kata-kata jorok, gampar anaknya. Begitu dia ngomong seperti itu, ada anaknya, anaknya bilang, papa lo ngomong jelek katanya. Hah? Apa? Papa lo gak sadar. Ngomong begitu ke anaknya. Satu saat anaknya ngomong yang sama, bapaknya marah. Apa kata dia? Papa lo, aku lo gak sadar. Bisa gak bapaknya marah? Ketika bapaknya marah, dibilang, pada waktu anaknya ngomong begitu saya marah. Saya tambah marah. Kamu sudah tahu itu jelek. Kamu masih tidak kasih tahu. Papa nggak sadar. Jangan ditiru. Gitu. Ketika dia memarahi anaknya, tujuannya sebenarnya bagus. Dia ingin anaknya gini, bahasa halus ketika dia sadar dan sadar itu. Lele, itu nggak baik. Maaf ya nak, jangan ditiru. Oke, cukup sampai di sini. Ayah minta maaf. Itu bahasa sadarnya. Tapi dia gak sadar mengeluarkan bahasa yang sebetulnya tidak tepat untuk menasehati anaknya. Apa yang terjadi? Bab satu yang keluar dari otak anaknya itu, dari mulut anaknya, yang direkam oleh otaknya, itu tidak hilang, tapi justru jadi permanen. Akibat apa? Kemarahan ayah. Jadi ketika kita para orang tua, apakah ayah atau ibu, ketika mengingatkan anak dengan cara yang kasar, walaupun tujuannya baik, itu tidak akan pernah terekam dan tersimpan dengan baik. Justru dia akan memunculkan dendam. Nah, dendam yang muncul itu adalah dikendalikan oleh ketidaksadaran. Maka masa lalu kita itu berperan aktif dalam kehidupan sekarang, apalagi kemudian ketika kita berinteraksi dengan anak-anak. Maka ketika ayah punya peran aktif di dalam rumah tentang pendidikan anaknya, ketika dia secara mandiri kemudian mendidik anaknya di rumah, kontrol emosi itu benar-benar harus baik. Kesabaran itu menjadi kata kuncinya. Kenapa? Karena ketika kita mendidik anak kita, berinteraksi dengan mereka dengan ketidaksadaran dan tidak melibatkan kesabaran, anaknya akan jadi rusak. Maka ketika saya di sekolah, ada orang tua protes tentang perilaku anaknya, saya bilang, anak-anak ini di sekolah itu hanya 2 jam, di rumah ada 22 jam. Ketika anak-anak memiliki perilaku buruk, nanti dulu nyalahin orang lain, sekolah ataupun lingkungan. Kenapa? Karena dia akan lebih banyak menangkap pesan yang di 22 jam itu. Kalau 2 jam, itu biasanya memang pada umumnya anak-anak ketika berinteraksi secara sosialisasi di lingkungan sosial, dia memang ada tukar-menukar perilaku, tapi ini tidak permanen. Paling banter itu, dia tiru, itu 1 minggu di rumah, habis itu hilang lagi. Kenapa? Karena budaya di rumah itu jauh lebih kuat tekanannya. Karena dia melihat 24 jam. Nah, keadaan-keadaan yang seperti ini, saya bilang ke orang tua, kalian harus evaluasi diri terlebih dahulu, baru kemudian melihat keluar. Kenapa? Karena itu tadi, ketidaksadaran orang tua yang dikendalikan oleh otak yang di unconscious kemudian muncul melalui perilaku, karakter, bahasa lain atau akhlak itu, dia muncul secara spontan dan itu sangat baik terekam oleh anak, terutama anak-anak yang di bawah usia 3 tahun. Coba bapak dan ibu lihat anak-anak yang di bawah usia 3 tahun, ketika dia melihat sesuatu itu fokusnya bagus. Dia kalau sudah melihat sesuatu itu mesti fokus dan sangat lama, detil dia memperhatikan. Yang paling mudah untuk diobservasi itu bayi. Bayi-bayi yang usia 3-7 bulan ke atas. Kalau dikeletakin, terus jenengan kasih aja lewat kupu-kupu, itu dia mesti akan cari. Dia akan kejar dengan pandangan yang fokus. Dan itu merekamnya sangat-sangat baik. Satu. Yang kedua, terjadi bahasa ujaran, kata Piaget, seorang ahli psikologi. Bahasa ujaran itu adalah bahasa batin dia untuk bertanya, itu apa? Kok gak jalan? Kok di atas? Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, ketika pertanyaan itu tidak diapresiasi dengan kata-kata verbal orang dewasa, maka anak akan punya persepsi sendiri. Yang kedua, ketika anak sudah mulai bertanya, orang tua harus betul-betul bisa memperhatikan keadaan anak ini, apa yang ingin dia ketahui. Gak boleh sambil lalu jawabnya. Kenapa? Karena ketika tertangkap oleh anak, itu susah untuk lupa. Pernah ada murid saya berdiskusi, ketika ada, udah lewat, kotak-kotak-kotak, yang lain teriak, hei, ada dokar, coba jelain ikut kuda. Satu anak bilang, bukan ikut bus. Bukan kuda. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Ketika mereka mengadu ke saya, dia bilang, kenapa kok tengkaran? Itu loh Pak Ifir, wong tadi yang lewat kuda, dia bilang kambing, katanya. Saya bilang, oke, gak apa-apa. Sekarang Pak Ifir tanya, nah, yang tadi lewat itu apa? Saya tanya kepada yang bilang kambing, itu loh kambing, iya kak? Oh, siapa yang ngasih tahu? Mamaku loh bilang kambing, katanya. Oke. Terus saya bilang, nah, tadi yang lewat itu hewan yang mirip mirip kambing. Kenapa? Kakinya 4, tapi dia bukan kambing, itu kuda. Nah mamaku tapi bilangnya kambing. Iya, nanti tak tanya mamamu. Setengah mati mamanya gak ngaku. Setengah mati gak ngaku mamanya. Itu gak pernah saya ngajari anak saya, itu kuda, itu kambing katanya. Coba aku diingat-ingat dulu dalam keadaan yang tenang gitu. Terus dia mikir, mungkin pak katanya, pernah memang ada kuda lewat. Lah saya lagi repot di dapur, saya itu lagi nyuci, lagi masak, dia tanya, saya sampai teriak-teriak. Terus saya bilang, iya itu kambing katanya. Jadi itu yang kedua anak itu kan. Nah, bapak dan ibu, keadaan ketika kita berinteraksi dengan anak, satu, harus melibatkan kesadaran. Kenapa? Karena trauma kita di masa lalu tentang hal yang buruk itu jadi kuat ketika kita punya anak. Kecenderungan kita, kata para ahli, untuk membalas dendam itu juga ada. Dan ini juga terjadi secara tidak sadar. Makanya coba lihat ketika dengan emosi berhadapan dengan anak, apa yang dilakukan? Ketika sudah marah kepada anak, pikirkan, coba flashback ke belakang. Sama gak ketika bapak jenengan dulu marah ke jenengan perilakunya? Hampir rata-rata yang diungkapkan oleh orang tua itu sama. Nah, keadaan ketidaksadaran ini harus dikendalikan dengan sangat baik. Bagaimana mengendalikannya? Keadaan-keadaan psikologis berkaitan dengan akhlak, karakter, atau perilaku itu bisa akan berubah dengan sangat baik ketika ada dorongan kuat dari dalam dirinya, bukan dari luar. Jadi kalau ada orang dia bermasalah secara perilaku, kemudian cari psikolog atau terapis untuk memperbaiki dan memberikan terapi perubahan perilaku pada dia, itu hanya cuma bayar mahal saja ke orang lain. Hasilnya tidak ada jaminan dia akan bisa berubah. Yang bisa dia dapatkan adalah transfer ilmu atas apa yang terjadi pada perilakunya dan bagaimana dia bisa mengantisipasi perilaku itu untuk tidak muncul kembali. Nah, transfer ilmu ketika dia hanya sepintas lalu difahami saja, tapi tidak ada motivasi kuat dari dalam diri untuk melakukan perubahan, tidak akan terjadi. Maka yang paling penting ketika kita akan mengatasi bagaimana keadaan trauma kita, bagaimana menghadapi keadaan masa lalu kita adalah belajar. Belajar mencari pengetahuan tentang itu, kemudian mencoba mengamalkan itu. Memang awalnya sulit, tapi ketika sudah ada dorongan kuat dari dalam diri, insya Allah bisa dilakukan. Nah, masalahnya seberapa jauh sekarang orang tua itu sempat untuk mencari ilmu yang berkaitan dengan keadaan dirinya? Seberapa banyak orang tua yang mau mempelajari dirinya untuk kemudian dia renungkan dan dia pahami? Setelah dia renungkan, dia pahami, dia lakukan satu proses perubahan. Dia punya tekad, saya harus berubah. Nah, ini yang jarang terjadi. Kenapa? Kebanyakan para orang tua, terutama ayah, ketika konsultasi dengan saya, ketika disarankan seperti itu, mereka bilang, gak punya waktu. Waktunya sudah habis dengan pekerjaan dan memikirkan pekerjaan. Akhirnya, yang terjadi adalah tekanan-tekanan terhadap masalah. Masalah-masa lalu belum selesai, berhadapan dengan keadaan sekarang, masalah itu semakin banyak muncul dan tertumpuk. Kita kalau punya masalah, jarang sekali diselesaikan secara tepat. Kebanyakan masalah itu hanya dipikirin saja. Dipikirkan, tanpa kemudian mau dicari solusinya. Apalagi kalau kemudian keadaannya sudah semakin berat. Yang terjadi adalah banyak orang lari dari masalah. Nah, ketika masalah semakin tertumpuk, secara otomatis masalah-masalah yang tertumpuk ini tidak terselesaikan. Dan ketika ada keadaan stres yang memicu, masalah yang tertumpuk itu keluar secara otomatis. Dia keluar, dan keluarnya ini tidak beraturan. Akhirnya, kadang keadaan kita tiba-tiba merasa sumpek. Keadaan kita tanpa ada panas, hujan, keadaan yang memicu itu tiba-tiba saja merasa bete, tiba-tiba saja merasa boring, tiba-tiba saja pengen marah gitu. Ketika melihat sesuatu ini sudah bawaannya emosi. Kenapa? Ini disebabkan karena masalah yang tertumpuk-tumpuk itu tadi. Sehingga dia keluarnya itu tidak beraturan dan kita gak tahu mana yang harus kita selesaikan, mana yang harus kita dahulukan. Nah, ini biasanya akan sangat besar sekali keadaan stresnya itu menjadi muncul ketika sudah berhadapan dengan keluarga. Satu, yang kedua berhadapan dengan pekerjaan. Nah, para bapak paling lemah ketika dia sudah berkaitan dengan pekerjaan. Sensitivitas laki-laki itu sangat tinggi sekali ketika sudah bekerja atau sudah berkaitan dengan pekerjaan dan penghasilan. Para wanita itu punya sifat, maaf ya ibu-ibu, gak mau tahu. Pokoknya saya tahu ada uang bulanan. Ya, apa caranya bapak nyari, mikirkan, dia gak mau tahu. Laki-laki itu paling sensi kalau sudah disindir masalah itu. Apalagi ketika misalnya usahanya sedang turun. Istri lo gak bilang, mas-mas, itu lo berasnya udah habis, seberang-berang udah habis, jadi tinggal segini. Kok iya nambah-nambah kayak gitu, enggak. Dia cuma bilang, ketika suaminya makan, kok gak ada lampu yang lain? Berarti, harap masak. Lo yang ngono iku. suami langsung poing tersindirkan langsung itu. Dan kadang istrinya ngomong apa, maksudnya ingin mengajak cerita, suaminya sudah tersinggung, pergi pong. Ya gitu, ketika emosinya tinggi, ngawok-ngawok di rumah. Nah, keadaan laki-laki yang seperti ini itu biasanya mendominasi. Keadaan trauma kita harus diselesaikan. Keadaan masa lalu harus dipelajari untuk kemudian menjadikan keadaan kita lebih baik dengan tingkat kesadaran. Jadi yang pertama. Yang kedua, kita harus merubah pola. Merubah pola dan merubah paradigma untuk kemudian melihat tugas kita itu apa. Tugas ayah, tugas laki-laki itu apa? Apakah hanya jadi mesin pencari uang? Atau memang tugas kita itu meliputi semua hal? Apa yang dicontohkan Rasulullah? Rasulullah itu suami yang luar biasa. Sampai hal yang paling kecil pun, ketika baju robek, itu dia menjahit sendiri. Artinya apa? Rasulullah kita meneladani, memberikan teladan bahwa sebetulnya tugas laki-laki itu tidak hanya mencari nafkah, tapi meliputi semua tugas. Kenapa? Karena ketika adanya ijab kabul pernikahan itu, ketika para laki-laki mengatakan saya terima nikahnya anak bapak dengan mas kawin sekian tunai, itu artinya kita mengambil tanggung jawab orang tua istri kita secara penuh dan utuh. Yang di saat itu kita harus siap untuk menjadi teladan bagi istri dan anak-anak kita. Nah, untuk hal-hal yang detil, mencuci, memasak, setrika, bawang anak dan seterusnya itu tidak tercatatkan di ijab kabul. Pernahkah aja ijab kabulnya yang dirubah? Saya terima nikahnya anak bapak untuk jadi tukang beranak, ngepel, masak, cuci, seliko, saya cari nafkah. Gak ada kan? Ketika kita mengucapkan itu, maka kita harus siap dengan segala konsekuensi. Tidak ada laki-laki atau suami yang protes, istri saya lho masak enggak enak, jelas. Gak ada. Kalau bersih rumah tidak sesuai SOP saya, gak ada. Kenapa? Karena sebetulnya kita yang harus menjadi contoh dan pelaku utama di rumah itu. Jadi kalau istri jenengan gak bisa masak, jangan protes. Apa yang harus dilakukan? Paradigmanya dirubah. Saya harus bisa menjadi suami yang pintar masak, sehingga bisa ngajari istri. Contohin dong, bagaimana masaknya yang enak. Dan istri jangan nangis kalau suaminya bilang, masak gak enak, gak bisa masak deh baik. Ya istri kemudian nangis itu keliru. Harusnya istri bilang, say, saya pengen lu bisa masak enak, tapi saya belum tahu caranya. Nah, bagaimana kalau saya belajar dari dirimu? Kan ini imamnya gitu kan? Harusnya laki-laki juga siap dengan kondisi begitu. Maka ketika kita sudah berumah tangga, kita harus merubah paradigma bahwa yang mencuci, memasak, ngomong anak, selika itu juga adalah tugas kita. Nah, pasangan kita itu menjadi partner dalam bekerja, dalam urusan domestik rumah tangga kita. Jadi ketika Anda pulang bekerja, kemudian rumah berantakan, anak belum mandi, jangan marah-marah, jangan muring-muring. Paradigmanya juga harus dirubah. Ya, istri sedang repot, oh masih belum selesai setrika, Anda harus bergerak, bersihkan rumah. Anak belum mandi, mandikan. Jangan protes, bu, oh, anak ini tidak piro orang mandi, apa yang dilato ini, kukuran. Paradigmanya harus dirubah, Pak. Dan anak-anak itu belajarnya akan sangat luar biasa bagus ketika dia melihat ayah melakukan tanpa banyak omong. Dia secara otomatis akan meniru itu tadi. Dia akan menjadikan ayahnya sosok yang luar biasa. Kenapa? Dia bangga karena ayahnya ternyata orang yang serba bisa. Ibu, kalau dia bisa masak, pintar jahit, bersih rumah, itu biasa dalam pandangan anak. Tapi kalau ayah bisa jahit, luar biasa itu. Dia akan punya kebanggaan itu tadi. Wih, bajuku lu dijahit sama ayahku. Walaupun jahitannya raharu-haruan, tapi dia bangga. Kenapa? Itu satu hal yang istimewa. Ketika ketika ayah bekerja membantu istri di rumah, kekuatan ayah untuk melibatkan anak itu bagus secara psikologis. Kenapa? Ayah motivasinya tinggi untuk mengajak anak. Ketika ayah ngepel, anaknya ngikut, bantu ya, gak apa-apa. Hati-hati jatuh. Anak jatuh kedudrak itu, misalkan jalan ini, gak apa-apa, jalan anak. Coba ke ibunya, mau ngepel. Anaknya, sini ke sini. Ini gila licin, kok jatuh, Ini gila main. Kekhawatiran, kecemasan wanita itu sangat tinggi. Sehingga akhirnya anak-anak kita itu jadi anak yang gak pedean, penakut. Kenapa? Karena itu tadi, kecemasan ibunya itu sangat tinggi. Sementara ayah itu biasanya dia akan mengajarkan pengalaman yang luar biasa kepada anaknya. Anak kalau sudah sekali jatuh kedubrak gitu, tahu rasanya. Apakah dia akan mengulangi ya jatuh? Enggak, mesti anak akan mikir lagi dia. Nah, keadaan-keadaan pembelajaran seperti itu dimiliki oleh ayah. Maka paradigma kita harus berubah. Yang ketiga, membentuk pola asuh. Ayah dan ibu, ini latar belakang pola asuhnya beda. Iya, pola asuhnya beda. Kayak saya dengan istri misalnya. Keluarga saya itu pola asuhnya, bapak ibu saya, cenderung dia memberikan tanggung jawab kepada anak, dan kamu silakan memilih. Satu. Yang kedua, bapak dan ibu saya tidak pernah membedakan pekerjaan antara laki dan perempuan. Pokoknya semua anak punya tugas, satu masak, semua harus bisa masak, termasuk bersih rumah. Nah, orang tua saya itu ketika ibu saya perawat di rumah sakit tentara. Yang namanya di rumah sakit tentara tahu sendiri, standar kebersihan dia kalau ngepel itu memang harus kinclong. Ibu saya itu kalau kami ngelap meja, dia akan sijak. Meja itu diginikan sama dia. Ada debu, ulangi. Itu ya ibu saya. Nah, ketika beda karakter gitu, ketemu dengan istri yang waktu ternyata keluarganya seperti itu, sangat luar biasa. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita menyamakan persepsi. Satu. Yang kedua, dalam membentuk pola asuh itu harus ada saling memahami. Pahami keadaan istri kita. Kenapa? Kalau kita tidak pernah memahami dia dengan pola perbedaan yang seperti itu, bertengkarnya gak selesai-selesai. Kalau sudah sampai bertengkar, itu perang batin. Ilmu kebatinan kita menjadi sangat luar biasa. Gak marah, tapi batin. Meresik ngene raiso. Pak, kalau sudah muncul batin dengan konotasi negatif, jangan bisa membayangkan gak bagaimana ekspresi wajah. Jangan bilang kata istrinya. Istrinya nangis, ditanya, kenapa kamu nangis? Apa-apa? Ya apa? Aku gila apa-apa. Awaknya ngobrol-ngobrol nangis. Tapi gak nangis sampai muka nih kalau ngono. Aku gila ngerti, aku gak bisa apa-apa lah. Padahal suami gila gak marah, tapi kok dia menangis gitu. Ekspresi wajah. Ketika kita tidak menyadari keadaan seperti itu, perang batinnya tinggi. Yang terjadi apa? Biasanya di usia pernikahan yang memasuki usia 20 tahun ke atas itu buyar. Kenapa? Rata-rata pasangan akan mengatakan saya lelah berhadapan dengan dia. Saya begini, dia gak ngerti. Saya begitu, dia malah kelahi. Keadaan-keadaan yang seperti ini sekarang menjadi tren masalah rumah tangga. Saya pernah dapat seorang klien. Suami istri sudah menikah usianya hampir 20 tahun. Kurang 1 tahun dia bilang, usia pernikahan 20 tahun. Anak-anak sudah menikah semua dan dia sudah punya cucu. Istrinya ini seorang dokter spesialis bedah. Suaminya ini seorang kontraktor yang asetnya itu miliaran. Sampai istrinya bilang ke saya, suami saya itu pelit benar. Dia itu punya uang tabungan 300 ribu. Saya itu gak nyicipin belas. Walah bu, bagian uang 300 ribu. Saya tanya, tak tegasi 300 ribu apa bu? Saya pikir 300 ribu dolar. Enggak, euro. Euro itu tabungannya itu. Dia bilang, akhirnya ketika saya coba wawancarai antara suami istri, itu masalahnya cuma satu, dia gak saling memahami dan dia tidak mau menerima keadaan pasangannya. Suaminya bilang, 20 tahun saya mencoba memahami dia, sampai sekarang saya tok yang cuma bisa memahami dia, lo gak pernah mau paham tentang saya. Bayangkan keadaan-keadaan yang seperti ini, ketika kita flashback ke belakang, ternyata akibat pola asuh. Nah, Bapak dan Ibu, kita harus samakan persepsi kita tentang pola asuh. Dalam hal apa? Pola asuh itu yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkan tanggung jawab, kemandirian, keteraturan, dan komitmen. Ini yang paling penting dalam pola asuh dari sekian banyak hal yang penting. Kenapa? Karena ketika empat hal ini tidak dipegang dengan baik, rusak. Anak-anak kita, ketika mereka tidak dilatih dengan kemandirian yang itu sudah diterapkan oleh ibu dan ayahnya, maka anak-anak ini akan punya ketergantungan yang sangat tinggi. Keistimewaan dalam pendidikan homeschooling itu adalah salah satunya, kita melatih anak-anak kita untuk bisa lebih mandiri dalam usia yang sangat dini. Satu, tidak ada ketergantungan. Nah, prosesnya adalah bagaimana ketika kita berinteraksi dengan mereka di rumah. Ayah dan ibu harus punya kesepakatan bagaimana melatih kemandirian anak. Ayah bilang, maaf ya, mulai sekarang habis main, bereskan sendiri. Ketika tidak dibereskan, maka akan ada karismennya. Nah, ketika ayah pergi bekerja, ibu di rumah ngeliat, katanya tadi lo ayah apa bilang, bereskan. Gak diberesin. Yang namanya anak ngerti kalau dia dalam proses tumbuh kembang itu, dia bilang, iya. Tak bereskan, tak bereskan. Aku ini lo main dulu, ini lo masih tak pakai main, tapi dia pakai main sebentar ditinggal sama dia. Ini orang tua yang ngeliat, jika gak sabar, nanti ayahmu pulang marah-marah. Awas lo ya, kamu main lagi, gak tak kasih ibu sambil bereskan mainan. Besoknya apakah anak akan belajar mandiri? Enggak. Bapak yang belajar mengajarkan kemandirian dengan komitmen bisa jalan anaknya dengan ibunya? Enggak. Nah, kadang akhirnya apa? Anaknya kalau sama bapaknya nurut, sama ibunya enggak? Itu yang terjadi. Maka ketika kita sudah berkomitmen kalau mengajarkan kemandirian dengan cara yang sama, ya harus. Jadi ibu juga harus begitu, lebih tegas dengan ayah, karena dia dukungannya. Nah, keadaan yang seperti ini harus diterapkan. Keteraturan, tanggung jawab. Kemudian bagaimana anak-anak ini, ketika mereka kita berikan tanggung jawab, dia bisa bagus. Nah, Pak, Bu, jangan pernah bermimpi sekali diajarkan anak langsung bisa. Enggak. Anak itu mudah ingat, tapi juga mudah lupanya. Kenapa? Karena kuncinya satu, belum terbiasa. Rata-rata anak akan bagus sekali melakukan ketika di atas usia 10 tahun. Kenapa? Sudah jadi kebiasaan. Polanya sudah muncul. Nah, ketika di bawah itu apa yang harus kita lakukan? Membiasakan dengan memberi contoh. Nah, cuma catatannya, ketika membiasakan dengan memberikan contoh, ini terutama ibu-ibu, kurangi ngomel. Ya, kurangi ngomel. Kenapa? Kata seorang psikolog Bu Eli Risman, anak-anak yang sering diomeli itu akan mengalami gangguan blas. Gangguan kehilangan konsentrasi, anak cenderung tidak percaya diri, dia akan jadi anak yang melamun, kemudian dia akan muncul dendam, dan dia akan menjadi anak yang sangat mudah terstimulasi oleh kejahatan. Dan anak-anak yang mengalami gangguan blas ini menjadi sasaran empuk media-media pornografi. Ketika keadaan dia sudah tiba-tiba aja ngelamun, bengong, padahal dia gak ada yang ganggu, gak ada. Di tengah beraktivitas pun dia melakukan terjadi keadaan blas seperti itu, hati-hati. Dan yang paling berbahaya ketika blas ini dialami oleh anak laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki itu testosteronnya tinggi. Keadaan-keadaan kecenderungan libido anak laki-laki itu lebih tinggi daripada anak perempuan. Dan stimulasi untuk keadaan-keadaan dia tertarik untuk melihat dan sukses itu juga lebih tinggi. Berbeda dengan anak perempuan. Makanya korban kejahatan pornografi itu yang paling banyak adalah laki-laki. Nah, laki-laki ini juga satu, keadaan-keadaan mereka tidak seperti perempuan. Anak perempuan itu senang ngobrol aja sama kayak emaknya. Ya, anak laki-laki coba lihat, meneng kayak bapaknya. Ya, meneng-meneng dulu itu, bapak dia sudah mengalami suatu keadaan yang berbahaya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Memberikan proses tanggung jawab kepada anak harus kita latih dengan juga memberikan contoh. Nah, Bapak dan Ibu, kemandirian, tanggung jawab, keteraturan, kedisiplinan ini, itu dia harus dibiasakan melalui satu pola. Maka ketika anak-anak kita homeschooling, dia sudah harus diberikan tugas-tugas yang berkaitan dengan tanggung jawab. Komitmen seperti apa? Ini yang harus dibicarakan serius antara suami dan istri. Kenapa? Karena komitmen ini, ketika kita langgar, maka seumur hidup anak akan punya persepsi yang jelas tentang komitmen. Contoh, ketika misalnya kita bilang anak-anak kita, mau ikut nggak? Kemana? Ke toko atau ke mall? Mau ikut, tapi maaf ya nak, tidak beli jajan, tidak beli mainan. Iya, iya. Nah, anak-anak kita itu suka menggoda tuh. Dan dia pintar, dia tahu lorong mana yang ada mainannya. Dia ngajak lewat situ. Ayo lewat sini, gitu ya. Katanya enggak, kita gak lewat tok, kata dia. Nanti ketika lewat, bapak ibunya bablas, dia nyangkut. Ayo, kan gak beli mainan. Enggak, cuma lihat tok. Ayo cepet, dipegangin. Katanya lihat, ayo taruh. Diam. Tadi apa? Mau ini. Loh, tadi kan gak mau. Ketika dia sudah pegang itu, dia akan ngamuk, nangis untuk mempertahankan mainan itu agar dibeli. Nah, ketika komitmen kita gak kuat, runtuh komitmen orang tua ketika dia sudah ngamuk gulung kuming di situ. Dan semua orang lihat anaknya, ini anak sopo sih? Ya Allah, beli temai. Ada putung-putungnya gak dikutuk no? Biasanya kalau orang sudah malu gitu, mesti yang, yo, awas. Tapi sekali kita, sesuai gak tak ajak, awas yo katanya. Itu kok no? Komitmen yang dibangun hancur dan rusak. Besok-besok dia akan pakai cara yang sama. Sampai ketika dia mencapai usia balik, dia punya cara yang jauh lebih ekstrim untuk mengalahkan dan merusak komitmen yang sudah dibangun. Dan biasanya orang tua sudah kesulitan untuk membangun komitmen yang baru. Lantas apa yang harus dilakukan dalam hal membangun komitmen? Maka ketika kita mengatakan tidak, sekali tidak, maka tidak. Kamu mau nangis, gulung kuming, terserah, tak tinggal. Nah, biasanya yang tidak tahan godaan iki wanita. Bapaknya harus pergi, wong. Ibunya jalan noleh. Tapi bilang, ayo makanya toh, ayo. Tak tinggal ya katanya. Tapi gak ditinggal-tinggal. Lamanya juga gak berhenti-berhenti. Nah, ini yang harus kita persamakan. Jadi kalau emang tidak, ya tidak. Mau nangis silakan. Nah, pengalaman biasanya ada orang tua bilang, lah apa anak saya itu 2 jam gak berhenti-berhenti nangis lah. Ya apa coba? Ada cara. Ketika anak misalnya dia menangis seperti itu, maka kita harus menegaskan tidak. Nah, pada keadaan-keadaan tertentu, anak ini kadang perlu diberikan ketegasan dengan maaf, memaksa. Untuk apa? Untuk memperkuat ketegasan ini bahwa kamu melanggar aturan. Maka ketika tidak patuh aturan, maka kamu boleh dipaksa untuk mengembalikan ke aturan. Nah, biasanya untuk anak, tapi jarang sekali saya temui anak-anak yang keras kepala yang sampai dipaksa seperti itu. Karena orang tuanya juga sama, keras kepala. Coba lihat, salah satunya mesti keras kepala sama kayak anaknya. Tapi rata-rata kebanyakan anak-anak yang saya temui, biasanya nangisnya paling 1 jam. Begitu sudah ditinggal itu mesti dia akan lari, nyari orang tuanya. Nah kadang ini, masalah ketidaktegaan itu dan rasa malu, itu yang menyebabkan kadang anak-anak tidak bertahan dengan keras hatinya mereka untuk merubahkan. Tapi ketika kita mampu memegang komitmen sekali, itu biasanya anak akan tahu. Dia nanti berikutnya nangis. Mau, kan sudah dibilang apa? Ya wis, kan besok-besok ya, kata itu. Dia akan bisa memahami. Nah, Bapak dan Ibu, komitmen ini harus kita perbaharui setiap saat antara suami dan istri, sehingga tidak terjadi kemudian keadaan-keadaan yang merusak pola perkembangan anak-anak kita. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, Rasulullah itu mencontohkan anak-anak itu untuk dihargai. Maka apapun prestasi anak kita itu harus dihargai. termasuk ketika dia belum memunculkan prestasi atau keadaan-keadaan yang memang masih belum mampu secara mandiri. Hargai itu. Ketika misalnya dia masih pakai sepatu, disuruh latih pakai sepatu sendiri, terus masih kesulitan nih, itu jangan diomeli, tapi harus dimotivasi dengan memberikan penghargaan. Alhamdulillah, walaupun belum bisa masuk semua, kan jadinya sudah masuk, ya. Oke, kalau belum bisa nggak apa-apa, hari ini dibantu. Itu caranya. Sehingga dia akan memunculkan motivasi yang positif, bukan dicemooh, kayak gini aja nggak bisa. Iki harus masuk, gariknya ini tak ayo, gak pisto. Itu dia akan melecehkan dirinya sendiri nanti. Dia akan merendahkan dirinya sendiri. Maka motivasi mereka, hargai. Dan yang paling penting dalam cara menghargai anak itu adalah melakukan kotak mata. Rasulullah kalau dipanggil, dia mesti membalikkan badannya untuk menghadap ke orang yang memanggil. Anak-anak pun begitu. Bapak dan ibu, banyak masalah sekarang. Anak-anak itu kalau sekali dipanggil, itu gak noleh-noleh, sampai harus pakai speaker masif, berangkat, mandi, baru dia berangkat. Sekali, dua kali, tiga kali anak gak noleh. Tapi kalau emaknya sudah naik, baru dia berangkat, tong lari. Kenapa itu banyak terjadi? Karena anak-anak kita tidak pernah melihat sosok orang tua yang sesungguhnya dengan kotak mata yang bagus. Kenapa? Anak-anak kita segini, orang tuanya segini. Kalau bapaknya nyuruh, eh, mandi. Anaknya gimana? Saya udah ngeliat bapaknya. Aku percaya besar. Kalau waktu itu dia cuma ngeliat paha bapaknya atau setengah badan ibunya. Maka ketika kita ingin menghargai anak-anak, berbicara dengan mereka harus ada kotak mata. Kalau kita tinggi, duduklah sebentar. Kenapa? Karena kontak mata itu sebetulnya membangun kesadaran. Jadi kalau dia dikasih tahu, dipanggil, mandi, jangan ditingkatkan lagi, mandi, rusak pendengaran dia, dan dia akan pecah konsentrasinya. Maka kalau sudah dengan intonasi 1, 2, 3, do, re, mi, jangan fa, sol, la, si, do, ya, cukup mandi, gak berangkat, datangi, jangan main lempar, datangi. Ketika anak, apalagi maaf ya, kalau sudah berinteraksi dengan laptop atau televisi, kesadaran dia itu menurun, karena dia fokusnya ke sana. Ketika mendatangi, jangan main gebuk, lah, mandi gitu. Itu juga akan merusak konsentrasi dan keadaan pendengaran. Ketika mendatangi mereka, munculkan dulu kesadarannya. Caranya seperti apa? Menyentuh atau dicowel. Kalau dia sudah disentuh, mesti akan otomatis menoleh atau nyari. Nah, kalau dengan standar dan sama kedudukannya dengan dia, kan dia noleh. Baru bisa mandi. Iya katanya, mesti berangkat. Kesadaran dengan otak mata itu akan memunculkan pemahaman yang baik di otak anak kita. Sehingga ketika dia mendengar suara kita, ada instruksi, itu dia dengan kesadaran yang bagus untuk mendatangi. Nah, keadaan kontak mata inilah yang sebetulnya nanti akan sangat-sangat membuat anak kita merasa aman dan nyaman kepada orang tuanya. Bapak dan ibu, ketika anak kita di atas usia 10 tahun bukan lagi milik kita kan? Dia sudah milik lingkungannya, dia sudah milik temannya, dia sudah punya keadaan sendiri. Dia akan kembali ke kita ketika dia memiliki rasa aman dan nyaman dengan orang tuanya. Dia akan kembali. Kenapa? Dia menemukan kedamaian dalam pandangan. Sama lah kayak bapak dan ibu dulu ketika pacaran. Coba, lebih banyak apanya? Mesti pandang-pandangannya tuh. Wah, ya sudah pandang-pandangan. Nah, itu sebetulnya menyehatkan juga keadaan psikologi. Ketika anak kita sedang berbicara, kita memandang, kemudian ada interaksi, ekspresi yang terlibat, itu dia akan sangat bahagia hidupnya. Kenapa? Karena ada perhatian yang luar biasa hanya melewati pandangan saja. Dan itu akan menyampaikan banyak sekali pesan informasi di otak dan memori mereka. Maka bapak dan ibu, biasakan menghargai anak untuk berbicara empat mata dengan mereka dengan cara yang benar. Gak usah sungkan, kalau misalnya bicara masalah yang serius, dudukkan sini, duduk, tadi ini mau bicara, bicara dengan mereka. Berkaitan dengan hal-hal yang privasi anak, ketika menegur mereka sedang bermasalah, jangan di depan umum. Panggil dia, tunjukkan, bicara empat mata. Termasuk bapak dan ibu menyesui dengan pasangan kita. Memutri itu kadang maaf, bicaranya tidak empat mata, dua mata plus satu bokong. Maaf ya. Suaminya ngomong, istrinya sambil masak, suaminya ngeliat bokongnya. Akhirnya terjadi apa? Ini komunikasi loh, salah persepsi. Maka kita harus kemudian kembali kepada keadaan yang benar. Kalau sudah masalah yang serius, dudukkan istri. Saya sama istri saya memutuskan anak old school ini ya begitu, pokoknya duduk kita bicara. Saya sampai harus presentasi di depan istri saya, karena kita orang yang punya pola berpikir yang berbeda, dengan latar belakang juga pendidikan yang berbeda. Saya orang non formal, istri saya itu orang yang sangat formal. Nah, memahami itu, ya memang kita harus profesional. Duduk, saya buat show PowerPoint tentang kenapa memilih homeschooling. Kamu duduk, saya presentasi. Sampai jam 1 malam presentasi di depan istri saya. Untuk membahas kenapa homeschooling air itu. Dan lalu ketemu, walaupun di satu sisi mungkin ya karena kondisi psikologis dan keadaan masa lalu itu masih sulit menerima, tapi tidak-tidaknya sudah bisa berjalan dan mengikuti. Nah, sekarang alhamdulillah sudah luar biasa hitungannya. Keadaan-keadaan yang seperti ini harus kita ciptakan di rumah. Bapak dan ibu, buatlah waktu-waktu khusus untuk kita bersua dengan pasangan, untuk kita dengan anak-anak, untuk kita dengan keluarga secara keseluruhan. Karena ini penting. Poin dari pendidikan homeschooling itu adalah bagaimana orang tua bisa menjadi guru yang sesungguhnya bagi anak-anak kita. Maka hal yang paling kecil sampai yang paling besar itu sudah kita pikirkan dari sekarang. Dan kita harus melihat sejauh mana keadaan-keadaan yang dibutuhkan anak-anak kita melalui tahapan perkembangan mereka, sehingga ketika memberikan sesuatu itu tepat sesuai dengan fase-fasenya. Maka apa yang bisa kita berikan kita sesuaikan. Mempelajari perkembangan anak itu menjadi satu kewajiban, karena ini nanti akan menjadi tuntunan kita. Kalau misalnya psikologi modern yang banyak teorinya itu terlalu sulit karena banyak cabangnya, pelajarilah yang bagaimana menurut syariat. Karena ini yang menjadi pegangan dan tolak ukur kita untuk melakukan proses pendidikan di rumah. Nah, secara singkat terakhir, pendidikan menurut syariat itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, usia 0-2 tahun itu masa bayi. Masa bayi ini anak-anak memerlukan kasih sayang melalui sentuhan, pelukan, ciuman, perhatian, dan seterusnya. Maka kehadiran ayah dan ibu, peran ayah dan ibu di usia bayi ini sangat penting, karena dia akan menyusun fondasi karakter kehidupan dia 10 tahun sampai 20 tahun yang akan datang. Disinilah keterlibatan ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi positif melalui kasih sayang. Maka bapak-bapak, ketika istrinya sedang hamil, Anda harus melakukan interaksi yang sangat positif melalui sentuhan ke perut istrinya sebagai bentuk komunikasi kepada anak. Kalau tidak percaya, nanti di usia kehamilan 3 bulan ke atas, anak akan melakukan gerakan-gerakan sangat baik ketika disentuh oleh ayahnya, ketika diajak berkomunikasi. Nah, ini juga punya efek untuk memunculkan kesadaran bahwa anak ini memiliki ayah. Dengan sentuhan itu, anak akan terbiasa dengan rasa, dengan getaran emosi, getaran energi yang disampaikan ayah melalui sentuhan. Maka ketika anak lahir, keterikatan emosi, keterikatan keadaan psikologis antara anak dengan ayah bagus. Beda sekali dengan ayah yang tidak pernah memberikan stimulasi pada saat istrinya hamil. Itu biasanya akan berpengaruh. Dan tidak bisa hanya menunjukkan, misalnya ibunya menunjukkan ayahnya melalui perutnya saja sambil nunjuk itu, bapakmu, tidak, tidak bisa. Beda, Pak, ya. Ini bapaknya berangkat kerja terus ibunya depan pintu sambil megang perutnya. Itu bapakmu, dada, bergoyang-goyang terus. Tidak bisa. Ya, usia 0-2 tahun. Ini penting sekali dalam menanamkan itu. Usia 2 sampai dengan usia 7 tahun itu disebut dengan fase pralatih, sosialisasi. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana anak-anak bisa belajar di kelompok sosial, bersosialisasi. Di sini anak-anak disosialisasikan. Maaf, kalau makan dan minum pakai tangan kanan. Kalau sebelum makan ada doa, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, itu disosialisasikan di situ. Bagaimana mereka sholat berjamaah, itu mereka disosialisasikan. Usia 7-10 tahun itu disebut sebagai fase latih. Maka di sini Rasulullah menegaskan ketika anak tidak mau sholat di usia itu, pukul. Kenapa? Dia sedang dalam keadaan dilatih. Dilatih itu kita sudah bisa memakai ketegasan, termasuk juga mengenalkan komitmen. Usia 10-15 tahun, anak-anak sudah memiliki kehidupan mereka sendiri. Di fase ini, anak-anak sudah harus mampu untuk mandiri secara finansial dan keadaan-keadaan kehidupannya. Mandiri secara finansial ini, anak-anak sudah harus dilatih manajemen uang. Bagaimana dia bisa menghasilkan uang? Bagaimana dia bisa menjual keadaan-keadaan yang ada pada dirinya melalui bakat, potensi, skill, dan seterusnya. Kita harus dilatih. Dan ternyata melatih anak di usia 7-10 tahun ini efeknya bagus. Terutama misalnya berdagang. Coba, anak-anak kita gak usah disuruh berdagang sendiri. Ikut bapaknya saja. Misalnya saja, contoh jadi pedagang asongan. Itu efeknya ke anak untuk mempelajari keadaan bahwa mencari uang itu susah, kita harus berusaha dan seterusnya, itu bagus. Kenapa? Dia akan memunculkan daya pikir yang sangat luar biasa, yang dia akan mampu melakukan lompatan-lompatan. Jadi ketika teori psikologi modern mengatakan bahwa anak itu bisa mandiri dengan keadaan logika yang sangat baik di atas usia 17 tahun, itu salah. Kenapa? Di zaman para sahabat sudah ditunjukkan Muhammad Al-Fatih itu bisa menjadi seorang wali kota itu di usia 14 tahun. Osama sudah bisa menjadi seorang panglima di usia 15 tahun. Kenapa mereka berhasil dalam usia yang sangat dini? Pendidikan-pendidikan di Eropa coba lihat. Anak-anak usia 14-15 tahun sudah punya karya. Dia sudah menjual hasil riset yang dilakukan. Kapan mereka mempelajari? Di usia latih. Maka keadaan anak-anak kita di usia 7-10 tahun itu memang benar-benar harus dipush. Ini prosesnya, ini caranya. Berikan mereka kebebasan untuk melakukan improvisasi dan kreativitas. Kita menjadi simulator dan pendamping saja, sekaligus motivator untuk mereka. Nah, ini kelebihannya ketika anak homeschooling. Kalau di sekolah guru nggak nuntut, kenapa? Banyak murid yang harus diajarkan. Akhirnya anak-anak dengan potensi-potensi pribadi mereka hilang. Tapi kalau dia di rumah, muncul. Bapak kalau bekerja, ajak anaknya. Biarkan dia merasakan panas, capek, lapar, haus, biarkan. Dan jangan terlalu cepat merespon. Ketika dibilang, sudah capek, ini haus. Dia sudah dengan, gitu aja sudah ngeluh. Bapakmu itu bertahun-tahun cari. Jangan. Nanti terjadi mental block pada diri anak. Biarkan aja dia merasakan, sabar ya, gitu. Ntar lagi juga kita minum. Ini bapak tinggal sedikit. Jadi biarkan dia merasakan satu proses bahwa bekerja itu memang perlu perjuangan. Nah, ketika sudah waktunya minum, waktunya makan, baru ingatkan dia. Capek ya? Enak ya? Lakukan recalling tentang semua aktivitas dalam fase latih ini sebelum tidur. Anak-anak sebelum tidur diajak recalling. Apa yang dia lakukan hari ini? Bagaimana perasaannya? Apa yang dipikirkan dan seterusnya? Di usia 10-15 tahun, dia fase pembebanan. Usia ini, anak-anak sudah melakukan satu proses latih yang pada aspek sesungguhnya, ya. Jadi 7-10 dia fase latih, 10-15 dia sudah fase pembebanan. Nah, fase ini anak-anak memang sudah pure. Makanya saya bilang ke anak saya, kamu suka apa? Sekarang usianya berapa? Usia sekarang 10 tahun. Oke. Menuju ke 12 tahun, nanti kelas 6 akan ada ujian. Kalau memang ingin punya ijazah. Fase ini adalah fase menyiapkan proyek. Maka saya sebut ada pra-proyek. Pra-proyek ini apa yang dia inginkan sesuai dengan bakatnya. Kamu buat satu contoh. Buat. Dia suka menggambar komik, silakan. Dia suka apa? Buat. Hasilkan satu karya. Karya ini sebagai bentuk latihan. Nanti ketika dia sudah menghasilkan satu karya, dua karya, tiga karya, dia akan melakukan proses penelitian dan evaluasi. Oh ternyata karya yang kemarin itu jelek, gak sempurna di sini ya, disempurnakan. Sampai nanti usia 12 tahun berikan dia proyek. Yang proyek itu kita pilih dari pra-proyeknya. Mana yang paling kamu suka, kamu lakukan, buat, lakukan itu ringan, hasilkan karya. Dan kamu sudah bisa hidup dari menjual karyanya. Bukan kemudian kita dalam rangka mengeksploitasi anak, tidak. Tapi ini dalam rangka untuk mempersiapkan keadaan-keadaan mereka, sehingga pada waktunya mereka balik, sampai akalnya anak-anak kita sudah siap secara utuh. Dan dia sudah tidak punya ketergantungan kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah bisa memberikan ini, mungkin itu saja yang terlalu panjang. Nanti kalau misalnya ada diskusi, monggo. Terima kasih.